Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk bersama-sama mempelajari agama Allah yang merupakan pintu kebaikan buat kita semuanya, terlebih ketika kita ada kecenderungan untuk mempelajari Islam dari dasarnya, dari perkara-perkara mendasar dalam agama ini yang akan menjadi penopang semua ajaran agama. Berapa banyak orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah untuk mempelajari akidah sehingga tidak memahami pokok-pokok ajaran Islam, dan akhirnya banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukannya dari yang paling ringan sampai yang paling parah. Insyaallah kita akan mempelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini pernah kita dulu awali sebagai mukadimah kajian kita Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang kemudian terputus cukup lama. Kita anggap ini adalah awalan kembali kita untuk yaitu mempelajari dari awal, dan kita ulang dari awal tentu singkat-singkat saja. Alhamdulillah, penulis kitab ini tidak asing lagi buat kita adalah seorang dikatakan para ulama di antara mujaddid di kalangan para mujaddid Islam, di mana Syekhul Islam lahir tanggal berapa ikhwan? 10 Rabiul Awal. Dengan Rasulullah, Rasulullah berapa? Nabi tanggal berapa? 12 Rabiul Awal juga. Tuaman Nabi dengan Syekhul Islam. Syekhul Islam 10 Rabiul Awal. Nabi 12 Rabiul Awal. Tua mana berarti? Hah? Pakai mikir. Pakai mikir tua mana? Hah? Tua Syekhul Islam. Syekhul Islam lahir, Nabi belum lahir. Ya jelas tua Nabi lah. Nabi tahun berapa Nabi lahir? 12 Rabiul Awal. Tahun gajah, iya, tahun gajah, peristiwa-peristiwa yang dijadikan sebagai tahun. Kalau masehinya kira-kira 571 Masehi. Syekhul Islam 10 Rabiul Awal tahun 611 kira-kira itu. Beliau di tengah-tengah keluarga para ulama. Ayahnya ulama, kakeknya adalah ulama, sehingga tumbuh di tengah-tengah suasana keluarga ulama yang rata-rata adalah bermadzhab Hambali. Hanya beliau yang usulnya usul Hambali, tapi beliau tidak terikat dengan mazhab, sehingga bisa dibilang para ulama mengatakan mujtahid mutlak, walaupun punya usul, ini usul mazhab Hambali. Beliau seorang ulama yang hidup di zaman bid'ah yang berkembang bermacam-macam. Ada sufi, ada syiah, ada ahlul kalam, sehingga bantan-bantan beliau pula terhadap berbagai macam bid'ah-bid'ah yang berkembang, bid'ah kuburiun, bid'ah kuburi, bid'ahnya orang-orang kuburiun, syirik-syirik yang berkembang berkaitan dengan ini perkara-perkara istikhosah dan semisalnya. Maka bantahan beliau meliputi orang-orang yang semisal ini, orang mereka menghidupkan ini kesyirikan. Demikian pula kepada Ahlul Kalam, kemudian Syiah Rafidhah, kemudian Sufia, sehingga pendengki dan pembenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak. Pendengki dan pembenci Sahabat Islam sangat banyak, dan mereka berusaha untuk menjilat para penguasa agar menangkap, memenjara, atau bahkan sampai membunuhnya atau diusir dari negerinya. Akan tapi Syekhul Islam, orang yang seakan telah sampai pada derajat iman, dia dikatakan oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Laisa al-mu'min rahatuhu duna liqa'illah. Faman kanat rahatuhu fi liqa'illah faka'anna qad." Tidaklah seorang mukmin ketenangan hidupnya itu sebagaimana ketika dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Artinya hidupnya menjadi nyaman, tenang, enak, hatinya ini tenteram saat-saat dia mengingat Allah, beribadah kepada Allah, hatinya bersandar dan bergantung kepada Allah. Faman kanat rahatu fi liqa'illah faqad naqat. Barang siapa yang ketenangan hatinya saat dia bertemu dengan Allah Ta'ala, maka sungguh seakan dia telah sampai pada tujuan atau hakikat iman yang Allah mengatakan, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan ketenangan hati adalah jannatul dunia, surganya kehidupan dunia. Dan Sahabat Islam mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga, barang siapa yang dia tidak pernah masuk surga dunia, maka dia tidak akan masuk surga akhirat. Dan ketika beliau diprovokasi oleh para pendengki agar para raja, agar para penguasa menangkap, mengusir, membunuh, apa kata beliau? Ma yaf'aluna a'dai. Apa sih yang diinginkan oleh para musuhku? Inna jannati fi sadri, surga itu ada di dadaku. Artinya kemanapun surga akan bersama dengan beliau. Fa in qataluni faqat li syahadah. Seandainya mereka membunuhku, dalam keterbunuhanku adalah syahadah, syahid. Dan ini yang dicari-cari seorang muslim, karena pahalanya sangat besar, sangat utama. Wa in taraduni fatarti siyaha. Kalau mereka mengusirku, dalam tatar usiranku adalah siaha, plesir, rehlah, refreshing, melonggarkan hati, merelaksasikan hati yang penat sehingga fresh. Wa in habasuni fahabsi khulbah. Kalau mereka menangkapku dalam ketertangkapanku, dalam keterpenjaraanku adalah khulwah, yaitu bersendiriannya dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya serba longgar dan nyaman bagi beliau. Dan itulah hati seorang mukmin yang telah sampai pada tingkat keimanan totalitas kepada Allah Ta'ala, yang hatinya hanya bergantung kepada Allah dan tidak bergantung kepada makhluk. Dan semua yang dirasakan adalah kebaikan, tidak ada keburukan yang dianggap oleh seorang mukmin. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lau khairun. Sangat mengherankan, sangat menakjubkan perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik bagi dia. In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau menimpa dia kesenangan, kelonggaran, maka dia bersyukur kepada Allah dan itu lebih baik bagi dia. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau menimpa dia kesulitan, kesusahan, hal yang tidak menyenangkan, yang dianggap menyempitkan oleh ada yang dianggap menyempitkan dalam kehidupannya, maka dia pun bersabar, dan bersabar itu baik bagi dia, sehingga semuanya baik. Itu yang dikatakan Nabi, sangat menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Di antara murid Sallallahu Alaihi Wasallam, Khonibillah, siapa? Al-Imam Ibn Kathir. Siapa lagi? Al-Imam Al-Thabi. Siapa lagi? Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Siapa lagi? Al-Imam Ibn Rajab. Seandainya Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terkenal kecuali dengan murid-muridnya ini, maka ketenaran muridnya, kepiawaian muridnya telah menunjukkan tentang kehebatan gurunya. Kemudian di antara karangan Rasulullah SAW sangat banyak. Satu di antaranya adalah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Al-Aqidah Al-Wasitiyah, wasit, bisa nisbatnya kepada seorang qadhi dari negeri wasit, sehingga risalahnya sebagai jawaban atas permintaan seorang qadhi dari negeri wasit, sehingga Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Atau juga kitab ini Al-Aqidah Al-Wasitiyah menjelaskan akidah Al-Sunnah Al-Jamaah, yang akidah Islam adalah wasitiyah, itu pertengahan antara ghulu, ifrat, dan tafrit, seperti pertengahan bainal milal, pertengahan di antara milah-milah agama-agama yang ada, al-adyan. Akidah tentang Nabiullah Isa, pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi mengatakan Isa anak jaddah, Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Yang satu melecehkan, yang satu hulu. Islam mengatakan Isa adalah Abdullah wa Rasulullah. Atau wasitiyah, bainan nihal, yaitu wasiat di antara berbagai macam firqah-firqah yang ada. Seperti di antaranya dalam salat takdir, wasiat antara qadariyah dan jabriyah. Qadariyah menolak takdir, jabriyah serba takdir sampai menafikan atau meniadakan iradah dan istita'ah, kemampuan, kehendak dan kemampuan bagi hamba. Wasiat antara nufat, penafi sifat, menolak sifat-sifat Allah Ta'ala dengan orang yang mereka musyabihah, yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, maka dikatakan akidah wasiat. Mari kita lihat ikhwani billah, dari awal risalah beliau yang diawali dengan basmalah. Saya akan baca. Baca. Ayo, baca. Mana? Teks matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau qala al-mu'allif rahimallahu taala ini surah al-Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala. Itu awal teksnya. Iya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif, qala al-mutarrif. Apa? Kalau apa? Musalim. Iya, Musalim. Musalim, iya. Rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidan amma ba'd. Iya. Dulu. Qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu taala, berkata sallallahu alaihi wasallam rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Kalimat basmalah seperti yang sudah sering kita sampaikan digunakan para ulama dalam mengawali risalah mereka, diantaranya iktidaan bi kitabillah dalam rangka untuk meniru kitab Allah yang diawali tiap suratnya dengan basmalah. Yang kedua, iktidaan bi rasulillah dalam rangka untuk meniru, mencontoh Rasulullah SAW yang mengawali risalah dakwah, menulis surat perjanjian dengan awalan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan diantara tujuannya adalah lil isti'anah, dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan pertolongannya dalam setiap perbuatan yang dia lakukan. Dan ini menunjukkan keyakinan yang sempurna seorang hamba tentang Rabb-nya, yaitu Allah Ta'ala. Allah maha segala-galanya, maha sempurna, yang layak kita menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Ta'ala. Sempurna dalam rububiyahnya, sempurna dalam segala sifatnya, sehingga bagi hamba Allah tempat menggantungkan segala urusannya. Allah As-Samad, Allah tempat bergantungnya kebutuhan semua para hamba secara totalitas. Kemudian di sisi yang lainnya menunjukkan tentang kesadaran seorang hamba bahwa dirinya adalah hamba yang dhaif, hamba yang fakir, sebagaimana yang Allah tegaskan tentang perihal para hamba. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semuanya adalah orang-orang yang fakir, yang totalitas bergantung mutlak kepada Allah, membutuhkan total kepada Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, sedangkan Allah yang maha kaya, yang mencukupi segala para hamba, yang tidak berarti apa-apa seandainya Allah memenuhi semua permintaan para hamba, yang sampai Allah gambarkan, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai para hambaku, seandainya manusia dan jin dari awal sampai akhir mereka semuanya berdiri di satu lembah, fasa'aluni, lalu mereka semuanya minta kepadaku, fa'ataitu kulla mas'alatin, lalu setiap peminta aku beri apa yang mereka minta, mana qasam mimma indi illa kama yanqusul mihyar idza ulkhila albahr, tidak akan berkurang sedikit pun kekayaanku kecuali semisal berkurangnya air ketika jarum dicelupkan ke lautan. Dan Allah al-Hamid al-Ghainul anhu al-Ghaniul Hamid, Allah zat yang maha terpuji, tidak akan menjadi hina seandainya tidak ada seorang makhluk pun yang menyembah Allah, seandainya tidak ada seorang manusia dan jin pun yang menyembah Allah, yang taat kepada Allah, dan Allah tetap terpuji, dan Allah tidak akan berkurang, dan Allah tetap yakni utuh kerajaannya dan tidak bertambah, walaupun seandainya semua manusia dan jin semuanya mereka itu di puncak ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala aqqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada bidhalika mulki syai'an. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Sehingga Allah menggambarkan bagaimana al-ghaninya Allah dan bagaimana al-hamidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tujuan basmalah pula adalah litabarruk. At-tabarruk talabul barakah. At-tabarruk artinya adalah mencari keberkahan. Talabul barakah, mencari keberkahan. Dan barakah adalah kasratul khair wa subutuh, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Sehingga talabul barakah itu mencari kebaikan yang banyak, agar dengan menyebut asma Allah mengandung kebaikan yang banyak apa yang dia lakukan. Sebagaimana perbuatan yang diawali dengan menyebut asma Allah akan mengandung kebaikan, menimbulkan kebaikan dan terhindar dari kerusakan, kemadharatan. Orang masuk rumah dengan menyebut asma Allah, syaitan akan mengumumkan kepada kawan-kawannya bahwa malam ini kita tidak punya tempat menginap. Ketika makan dengan mengucap basmalah atau dengan menyebut asma Allah, syaitan akan mengatakan kita enggak ada makan malam. Ketika seorang suami istri dia berjima dengan menyebut asma Allah, maka syaitan tidak akan mengganggu atau tidak akan memadharat, membahayakan seandainya Allah memberikan rezeki anak kepada suami istri tersebut, sampai pada tingkat menghalalkan dan mengharamkan sembelihan yang disebut asma Allah dan untuk tujuan yang dibenarkan syariat, maka sembelihannya halal. Sembelihan yang tidak disebut asma Allah dengan sengaja, dia tidak menyebut asma Allah, maka sembelihannya haram. Maka asma Allah betul-betul nama, nama Allah apabila disebut dan setiap perbuatan akan memberikan kebaikan yang banyak dalam perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itulah ikhwani billah, jangan pernah lupa untuk mengawali setiap perbuatan kita dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini al-ma'rifah, dia telah memiliki faedah lil istikhrah, untuk menunjukkan bahwa totalitas pujian kembalinya kepada Allah taala. Tidak ada seorang makhluk pun yang layak dipuji kecuali muara pujiannya kembali kepada Allah taala. Tentang kecerdasannya, tentang keelokannya, tentang kehebatannya, keterampilannya, dan keluar biasaan yang membuat dia terpuji, tentang sifat-sifatnya. Kecuali ujung-ujungnya semua pujian itu bermuaranya kembalinya kepada Allah taala. Sehingga pujian semuanya kembali kepada Allah taala. Maka Allah zat yang maha terpuji. Dan Allah tidak pernah tercela dengan perbuatan para hamba. Dan Allah ini tidak ini membutuhkan ini para hamba, sehingga apapun yang dilakukan para hamba, Allah tetap dalam keadaan terpuji. Allah terpuji dalam rububiyahnya, Allah terpuji dalam itu uluhiyahnya, Allah terpuji dalam asma dan sifatnya, Allah terpuji dalam syariatnya, Allah terpuji dalam yakni ciptaan dan takdirnya. Rububiyah Allah sempurna total. Tidak ada cacat dan aib dalam rububiyah Allah taala. Sebagaimana sifat Allah juga terpuji total. Oleh karena itu Allah menggabungkan antara subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi ikhwan. Subhanallah mensucikan Allah dari segala kekurangan, sehingga tidak ada satu pun nisbat kekurangan yang dinisbatkan kepada Allah taala. Sehingga ketika Allah menafikan sifat ini kekurangan pada Allah, Allah tidak hanya menafikan, tidak hanya menolak sifat yang bertentangan dari sifat Allah taala, tapi semua yang mengurangi kesempurnaan Allah juga ditiadakan oleh Allah taala. Contoh, ketika Allah bicara tentang Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum, sifat kehidupan bagi Allah, Allah zat yang maha hidup. Ini Allah pemilik kehidupan yang sempurna. Yang Allah hidup alladzi la yamut. Allah hidup yang tidak pernah mengenal kematian. Kemudian Allah kehidupannya sempurna, la ta'khudhu sinatun wala naum, yang tidak terserang oleh kantuk apalagi tidur. Sehingga Allah sempurna total, disucikan dari segala kekurangan, aib dan kekurangan. Kemudian Allah terpuji di dalam syariatnya. Tidak ada syariat Allah yang ada unsur tercela, yang cacat dalam syariat Allah taala, enggak ada. Hukum Allah antara al-adl wal fadl dan penuh dengan hikmah. Allah al-alim, Allah al-hakim, Allah zat yang maha berilmu. Semua hukum Allah dibangun dengan ilmu Allah, enggak ada yang salah. Orang salah itu karena apa, ikhwan? Orang salah karena apa? Bodoh. Karena bodoh salah. sehingga orang yang melakukan bicara berbuat dengan ilmu selalu tepat. Ilmu adalah apa itu ilmu? Apa ilmu itu? Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Idraku syai ala ma huwa alaih. Itu mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya. Jobo, jeru, mirang, miring, pokoknya ngerti total dari zahirnya, batinnya, sehingga hakikatnya, ya ini seluk-beluknya, semuanya tahu persis. Orang yang berilmu seperti ini kalau bicara enggak salah. Ilmu ini bicara berdasarkan ilmu. Lawannya adalah yaitu bodoh, al-jahl. Ada jahlun basit, ada jahlul murakab. Jahlun basit itu bodoh, memang enggak tahu. Ini tidak tercela kecuali sok. Kalau dia bodoh dan diem, rumang sari bodohnya enggak tercela. Yang penting dia punya kemauan untuk belajar. Yang boseni, jelei dan tercela itu jahlun basi, jahlun muraka. Bodoh tapi sok keminter, berbicara seperti orang yang faqih, alim, khabir, oh Masya Allah, kayak orang yang tahu persis permasalahan, padahal utaknya jendel, gak punya pengetahuan, sehingga orang seperti ini wataknya kayak watu. Dia gak tahu diri, gak tahu diri. Alhamdulillah, Allah al-Ali, sehingga semua hukum Allah ditegakkan di atas ilmu Allah Ta'ala. Gak ada yang salah. Allah al-Hakim, Allah al-Hakim, Allah zat yang paling berhak membuat hukum. Ibaratnya pakar hukum, super pakar, maha pakar. Allah yang paling berhak untuk yaitu membuat hukum. Al-Hakim Dzul Hikmah Al-Balighah. Setiap hukum yang Allah buat itu mengandung hikmah yang paling sempurna, sehingga tidak ada hukum Allah yang tidak bijak. Hanya orang-orang yang mereka hatinya buta, pikirannya cutel, dangkal, dan bicara dengan penuh kebodohan, yang mengatakan hukum Allah zalim. Hukum Allah zalim. Sehingga apabila syariat Allah diterapkan, maka akan menimbulkan kezaliman-kezaliman. Yang bicara seperti ini pantasnya itu satu, iblis. Kedua, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Yang ketiga, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa itu ikhwan? Gembong munafik. Kalau enggak kafir ya munafik. Yang bicara seperti ini kalau kafir ya munafik. Yang tidak memahami tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah demikian pula terpuji dalam ciptaannya, dalam takdirnya. Tidak ada takdir Allah yang jelek. Jelek itu disebabkan kepada manusia, dan takdir Allah semuanya baik. Termasuk ciptaan Allah Ta'ala, semuanya adalah Allah ciptakan dengan baik dan penuh dengan hikmah. Kemudian beliau mengatakan, Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda dan dinul haq. Al-huda ini al-ilmu nafi. Al-huda itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Itu risalah, wahyu dari Allah Ta'ala, kitab dan sunnah, yang isinya diantaranya khabar dan al-awamir wa nawahi, penghabaran-penghabaran dan perintah serta larangan, yang semuanya adalah al-ilmu nafi, pengetahuan yang benar akan memberikan manfaat. Karena semuanya benar dan semuanya perintah dan larangannya hanya akan menimbulkan kebaikan. Dan apabila perintahnya ditinggalkan, larangannya dilakukan, akan membahayakan. Sehingga pengetahuan tentang yakni segala yang Allah khabarkan, yang Allah khabarkan, baik khabar tentang diri Allah, khabar tentang al-yawmul akhir, khabar tentang al-ghaibiyah, ataupun yang berkaitan dengan syariat Allah, al-awamir wa nawahi, semuanya akan memberikan manfaat bagi manusia. Yang merupakan sumber ilmu, yang merupakan sumber ilmu, ilmu tentang risalah adalah sumber ilmu. Ini sumber ilmu yang akan mengantarkan manusia betul-betul mengenal hakikat kebahagiaan, mengenal hakikat kesempurnaan. Dia benar-benar akan bisa mengerti tentang hakikat kebaikan dan keburukan. Orang tidak akan mengetahui tentang hakikat kebahagiaan kecuali yang mengenal syariat Allah Ta'ala, yang mengenal tentang risalah yang Allah ajarkan. Orang tidak akan mengenal kesempurnaan hidup, bagaimana menjadi hidup yang sempurna, tingkatan-tingkatan kebaikan yang menjadi barakah, yang menuju pada kesempurnaan, kecuali bagi orang mereka mengenal ini risalah yang diajarkan Allah Ta'ala. Orang tidak akan mengenal masalah, yaitu masalah kehidupan, apa yang layak untuk diwujudkan agar menimbulkan masalah dalam kehidupan, kecuali orang mereka betul-betul mengenal yaitu risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmu inilah alil munafik. Oleh karena itu, ikhwan fillah, dalam tataran kita, orang tidak dikatakan itu mendapatkan alil munafik kecuali satu, ilmu yang dia pelajari adalah ilmu yang sahih, bukan sekedar namanya ilmu. Banyak ilmu yang menimbulkan madharat, kesesatan, karena ilmunya tidak sahih. Orang belajar ilmu ke Iran, sesat, menjadi Syiah. Orang belajar ilmu ke Amerika, ke Chicago, menjadi sesat, menyesatkan manusia. Orang belajar ilmu sihir, ilmu, tapi ini menyesatkan semuanya, membuat manusia tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Yang kedua, orang tidak akan mendapatkan al-ilmu nafi' kecuali dengan pembimbing yang benar, dengan mursyid yang benar, dengan guru yang benar. Sehingga salah kita, salah pembimbing, kita akan sesat. Maka para ulama sangat menjauhkan, memperingatkan pada setiap muslim, hati-hati dalam masalah memilih guru, memilih yaitu orang yang akan membimbing kita dalam hal agama. Karena al-ilmu dinun, ilmu itu adalah agama. Bagaimana agama Anda tergantung ilmu Anda, sedangkan ilmu Anda tergantung guru Anda. Maka memilih guru sebuah kewajiban. Di zaman madrasah utopia, maka jangan sembarangan kita kemudian mengambil ilmu tinggal tutul ustaz yang disukai, tanpa punya kaidah apa yang mesti kita ketahui tentang memilih ilmu, bagaimana manhaj talaki, ini metode kita untuk mendapatkan yaitu ilmu. Kemudian yang ketiga, tidak dikatakan ilmu yang bermanfaat kecuali ilmu itu diwujudkan dalam bentuk amalan. Maka Allah pun arsala alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah yang mengutus nabi dengan al huda, dengan petunjuk, al ilmu nafi, wa dinil haq, dan al amal saleh. Sehingga nabi sekaligus guru yang mengajarkan wahyu, sekaligus teladan bagaimana mewujudkan ilmu yang telah diajarkan. Di dunia ini, ikhwan, hampir tidak ada pengajar yang sekaligus teladan sempurna terhadap ajarannya itu. Antum cari teori apa coba? Teori demokrasi, siapa nabinya? Terus prakteknya bagaimana? Sehingga menjadi teladan uswatun hasanah dalam urusan tersebut. Ilmu apa lagi? Ilmu tentang toleransi, gurunya siapa yang buat teori toleransi, dan contohnya mana, gurunya mana, teladannya mana. Semuanya rata-rata hanya ya ini teori lesan yang tidak ada contoh real dalam kehidupan yang bisa dicontoh dengan ya ini benar antara ilmu dan amal. Hanya pidato-pidato lesan, hanya teori-teori untuk menipu manusia, tapi tataran praktek tidak ada yang mereka sebagaimana yang diajarkan, kecuali yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mengajarkan dan mempraktekkan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semuanya. Dan demikian pula ikhwan, Islam ini hanya akan jaya dengan cara mewujudkan ilmu dan amal. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan al-huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk dinampakkan, dimenangkan di atas semua agama yang ada. Umat Islam tidak akan menjadi jaya kecuali belajar agamanya baik-baik dan lalu mempraktekkan agamanya tersebut dari akidahnya, dari ibadahnya, dari akhlak muamalahnya, sehingga benar-benar dia menjadi orang yang mewujudkan ajaran agama dia. Islam tidak akan kembali jaya kecuali dengan cara seperti itu. Ini yang disebutkan oleh Nabi dalam kalimat beliau. Ini ketika umat ini telah melakukan banyak penyimpangan-penyimpangan, jual beli dengan sistem ina, kemudian riba dengan cocok tanam, kemudian riba dengan ternak dan sapi mereka, dengan cocok tanam mereka, dia tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan campakkan dalam kinaan, la yasihu hatta tarju ila dinikum. Dia tidak akan yaitu kembali mulia, Allah tidak akan cabut kinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama itu artinya betul-betul pertama kembali memahami agama dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Nabi telah memahami agama dan memahamkan agama kepada para sahabat yang diawali dari akidah tauhid. Kemudian betul-betul memahami agama yang bersih, Islam yang bersih, yang dilepaskan dari segala kotoran-kotorannya. Ini dikenal dengan istilah tasfiyah wa tarbiyah. Islam ini telah banyak sekali yang dompleng ke dalam Islam, yang menjadi kotoran yang mengotori Islam, bid'ah-bid'ah dalam masalah akidah, bid'ah-bid'ah dalam masalah ibadah, bid'ah-bid'ah dalam masalah muamalah. Bagaimana ini semuanya dirontokkan sehingga Islamnya betul-betul menjadi Islam yang murni seperti yang diajarkan Nabi, dan itulah yang akan menjadi sumber untuk diajarkan atau dilaksanakan dalam kehidupannya, kemudian mengamalkan Islamnya, diamalkan, ditegakkan tauhidnya, ditegakkan ibadahnya, ditegakkan muamalahnya. Baru dengan cara seperti itu maka Allah akan memenangkan agama ini. Kata para ulama, banyak orang terhalang dari hidayah Islam. Kenapa? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam terhijab oleh kaum muslimin. Islam tertutup oleh kaum muslimin. Orang pengen lihat Islam yang sofi, yang jernih, yang bagus, yang baik, yang dilihatnya kaum muslimin. Kaum muslimin yang musyrik, yang kafir, yang munafik, yang ahli maksiat, sehingga melihat Islam yang dilihat kaum musliminnya bonjol-bonjol, penjol-penjol, bonyok-bonyok, koreng-korengen, gudiken, sehingga tidak melihat Islam yang indah, mulus, bagus, tapi yang dilihat Islam kaum musliminnya yang bopeng-bopeng, gudiken, korengen, kemudian kankeren, sehingga orang banyak yang lari dari Islam karena melihat orangnya. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mau melihat Islam, jangan lihat orang Islam sekarang ini, tidak mewakili, karena umat Islam banyak yang bodoh tentang Islam dan tidak mengamalkan ajaran Islam. Maka melihat orang, melihat, ingin melihat Islam dengan melihat gambaran orang Islam itu bakal kecelek. Tahu kecelek enggak? Apa kecelek? Tertipu. Kecelek pokoknya. Dia pengennya lihat Islam, yang dilihat bukan Islam yang sebenarnya. Alhamdulillah, adapun kamu melihat Islam dengan orangnya, itu adanya pada Rasul dan para Nabi, dan Rasul dan para sahabat. Generasi ini yang betul-betul akan bisa menggambarkan Islam seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi, saksi tentang kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya semua makhluk mendustakan Rasul, maka cukup persaksian Allah Ta'ala yang mau ini, yang mencukupi dari semua persaksian makhluk. Dan sesungguhnya kerasulan Rasulullah SAW gak bisa didustakan. Dan sesungguhnya semua Nabi dan Rasul gak ada yang bisa mendustakan. Karena kedatangan mereka itu disertai dengan mukjizat. Dan mukjizat itu dari kata mukjiz yang melemahkan, sehingga melemahkan semua yang paling hebat di zamannya. Oleh karena itulah, di antara mukjizat yang dibawakan oleh Allah kepada setiap Rasul adalah mukjizat yang mengungguli yang paling top di zamannya. Di zaman Nabiullah Musa yang paling top apa, ikhwan? Apa? Apa? Apa? Yang paling top apa? Sihir. Sihir. Iya betul. Sehingga sihir ini menjadi andalan. Fir'aun pun ketika mengalahkan Musa, dikumpulkan para pakar-pakar sihir. Maka Allah berikan kepada Musa yang membuat semua pakar sihir keok, gak bisa apa-apa. Sehingga betul-betul mereka angkat tangan bahwa yang di tangan Musa bukan sihir. Mereka tahu persis sihir itu kayak apa, sehingga mereka betul-betul yaitu tidak bisa berkutik di hadapan mujizat yang Allah berikan kepada Musa. Kemudian di zaman Isa yang paling unggul apa, ikhwan? Pengobatan. Pengobatan. Mbok dokter, mbok tabib, mbok paramedis, mantri-mantri, pokoknya paling unggul pengobatan. Allah berikan kepada Nabiullah Isa kemampuan yang tidak mungkin dimiliki para tabib, para tabib pakarnya kayak apa, enggak bisa. Sehingga betul-betul mujizatnya dilihat oleh semua orang. Alhamdulillah, di zaman Nabi Muhammad SAW yang paling unggul apa, ikhwan? Hah? Hah? Apa? Di zaman beliau Nabi SAW yang paling unggul syair. Syair. Sehingga mereka berbangga-bangga dengan syair, dan orang paling top syairnya dihormati kabilahnya. Allah turunkan Al-Quran yang semua syair-syair menjadi blendek, gak ada apa-apanya, luluh lantak di hadapan Al-Quranul Karim. Orang para pakar syair dibuat bengong terhadap keindahan Al-Quran. sehingga sesungguhnya enggak ada yang sanggup mendustakan Nabi dan Rasul. Kalau mereka kelihatan mendustakan, itu zahirnya, batinnya mengakui, sehingga yang lebih tampak adalah karena kibir, karena sombong, sehingga kesombongannya membuat mereka kemudian mendustakan, menampakkan pendustaan terhadap apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini nggak ada yang mempersaksikan kerasulan beliau, maka cukuplah Allah menjadi saksi atas kerasulan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah jam 2, habis waktunya, kita cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa difahami, dan pertanyaan bisa ditunda pada pertemuan yang berikutnya. Tapi sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.